Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Mereka lah ashabul jannah, penghuni-penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Ada kalimat tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di atasnya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Amr wa qila Abu Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan, jelaskan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata, dengan satu ucapan. Aku tidak akan bertanya kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan intisari semua Islam yang ada ini. Belum melanjutkan, thummastaqim, kemudian istiqomahlah kalian, istiqomahlah kamu. Sehingga bukan semata-mata iman kepada Allah, bukan semata-mata berakhir yang sahihah, bukan semata-mata memiliki manhaj yang lurus, bukan semata-mata mentaati Allah, beribadah kepadanya, beramal saleh. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu ialah istiqamah di atasnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita melihat kondisi umat manusia dalam mengaruhi kehidupan dunia ini, di sana ada muflih, najin, ada orang yang beruntung, ada orang yang selamat, najin salim, ada seseorang yang halik, ada seseorang yang khasir, ada yang binasa, ada yang merugi. Ini diisyaratkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu faya'mala bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahli an-nar hingga tidak ada antara dia dengan neraka itu kecuali satu dhira' saja, sehasta saja, namun kitab takdir mendahului dia, maka dia pun mengamalkan amalnya ahlul jannah di akhir hayatnya, maka dia pun dimasukkan dalam surga. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah hingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja, satu jengkal saja, namun kitab takdir mendahului dia, dia pun mengamalkan amalnya ahlun nar, dia pun pada akhir hayatnya masuk dalam neraka. Ini dua hal, dua keadaan yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dirinci ada empat. Yang pertama ialah seseorang yang semasa hidupnya mengamalkan amalnya ahlul jannah, mengamalkan amalnya ahlus sa'adah. Dari mulai awal kehidupannya terus istiqamah sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayatnya dia mati di atas keistiqomahan tadi, maka dia dikatakan muflih, orang yang beruntung. Dia mendapatkan dua keutamaan sekaligus, husnul bidayah wa husnul khatimah. Bagus dari mulai awal permulaan kehidupannya dan sampai meraih yang namanya husnul khatimah. Adza minal muflihin, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua ialah yang disebutkan dalam riwayat ini, seseorang yang mengamalkan amalnya ahlun nar dalam kehidupan dia, mengamalkan amalnya ahlun nar, kemungkaran, kemaksiatan, keboliman, kefasikan, penyimpangan, dosa, namun kemudian di akhir hayatnya Allah berikan taufik kepadanya, Allah berikan hidayah kepadanya, di akhir-akhir hayatnya dia insaf, dia bertaubat kepada Allah, lalu mengamalkan amalnya ahlul jannah sampai akhir hayatnya. Ini namanya minan najin, termasuk golongan orang yang selamat. Najin salimin. Kenapa dikatakan selamat? Dikarenakan pada awal kehidupannya dia jatuh dalam su'ul bidayah, jelek permulaan kehidupan dia, tapi bihamdillahi ta'ala wa taufiqih, di akhir hayatnya dia berhasil mendapatkan husnul khatimah, selamat. Dan yang dianggap adalah yang akhirnya ini, minan najim. Dan yang ketiga, yang juga disebutkan dalam riwayat ini, seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah di awal-awalnya, masya Allah, di atas Islam, di atas sunnah, mengamalkan amalnya ahlus sa'adah, mengamalkan amalnya ahlul jannah, sudah meraih yang namanya husnul bidayah, sudah bagus permulaannya, sudah bagus langkahnya, namun ternyata Allah menghendaki lain, Allah takdirkan dia termasuk orang-orang yang khasirin, yang merugi di akhir hayatnya. Ternyata dia menyimpang, ternyata dia sesat, ternyata dia mengamalkan amalnya ahlun nar sampai dia wafat di atasnya, su'ul khatimah di akhir hayatnya. Adza minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Merugi dia, dikarenakan awal sudah bagus, masya Allah, di atas ibadah, di atas amal saleh, iman, takwa, istiqamah, luar biasa. Di ujungnya terpleset. Ada khasir. Husnul bidayah, tapi di akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Yang mu'tabar adalah khatimahnya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal tergantung khatimahnya, akhirnya, barakallahu fiik. Dan yang keempat ialah seseorang yang sepanjang hidupnya selalu di atas amal-amal ahlun nar, sepanjang hidupnya di atas amalnya ahlun nar, kemaksiatan, kemungkaran, dosa, penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran, kesyirikan, dan terus demikian keadaan dia sampai pada akhirnya dia wafat di atas amalnya ahlun nar, su'ul bidayah wa su'ul khatimah, jelek awalannya, jelek pula akhirannya. Yang ini minal halikin, termasuk orang yang binasa. Halik. ada muflih, ada naji, ada khasir, ada halik. Penentuannya pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Di sini barakallahu fikum pentingnya keistiqomahan. Pentingnya keistiqomahan barakallahu fikum. Itu yang sangat-sangat diharapkan, sangat dianjurkan, sangat ditekankan, keistiqomahan di atas keimanan, di atas ibadah, di atas amal saleh, di atas manhaj yang benar barakallahu. Ikhwanu fillah azzakumullah, di zaman sekarang ini istiqomah merupakan suatu amal yang berat, sebuah amal yang begitu berat, tidak semudah yang dibayangkan. Terlalu banyak perkara-perkara yang bisa kita uraikan pada kesempatan kali ini yang menunjukkan betapa beratnya, betapa besarnya pengorbanan yang harus dilakukan seseorang untuk bisa istiqomah. Yang pertama ialah kathratul inhirafat wadhalalat fi hadhihi al-ummah. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan pada umat ini. Dari mulai firqahnya, sekte-sekte sesat sempalannya, kemudian al-afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran menyimpang yang tersebar di sana kemari, atau terkait dengan person, al-afrad, al-askhas, al-munharifin, perorang-orang yang menyimpang dari siratul mustaqim. Dan itu jumlahnya besar, jumlahnya lebih banyak daripada keistiqomahan dan orang istiqomah. Terkait dengan firqah-firqah yang sesat saja, dari 73 firqahnya kaum muslimin, 72 diancam dengan neraka, dinyatakan sebagai firqah dhalalah, firqah sempalan yang sesat, hanya satu yang selamat. Bertanda banyak penyimpangan itu. Apalagi terkait dengan pemahamannya, satu firqah bisa memiliki sekian banyak pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi. Itu masih di kalangan kaum muslimin, belum lagi pemahaman-pemahaman non-muslim yang dimunculkan oleh orang-orang non-muslim yang sekarang ini betul-betul mereka gencarkan ialah pemahaman liberal, liberalisme, pemahaman pluralisme. Barakallahu fikum. Ini yang sangat gencar dilakukan sama mereka semua di mana-mana. Sehingga seseorang yang berupaya istiqomah di atas sunnah, di atas manhaj salaf, di atas iman yang benar, Islam yang benar, semakin berat untuk memperjuangkannya. Di mana-mana tempat dia mendapati penyimpangan, dia mendapati kesesatan, dia mendapati kemungkaran, dia mendapati firqah sesat, mendapati orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan tadi. Berat. Sehingga dia pun merasakan keterasingan seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dalam urusan makan saja sudah asing, makan, minum, berpakaian asing, apalagi terkait dengan perkara yang lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Perkara yang kedua yang membuat semakin beratnya istiqomah ini ialah al-mutasaqitun an hadha siratil mustaqim. Banyaknya orang-orang yang berjatuhan, yang bergelimpangan dari siratul mustaqim. min unasin kanu ala sunnatin wastiqamah. Terjadi dari kalangan pihak-pihak yang dulunya di atas istiqamah, di atas sunnah. Terjatuh dia, terpental dia dari siratal mustaqim. Ini sedikit banyak merupakan pukulan bagi ahlus sunnah, bagi ahlul istiqamah. Orang yang selama ini dikenal di atas sunnah, orang yang masya Allah di atas iman dan takwa, dikenal dengan amal solehnya, dengan kebaikan-kebaikannya, bahkan dengan ilmunya, bahkan dengan dakwahnya, ternyata terpental dari siratul mustaqim. Yang seringkalinya mereka-mereka ini, kalau kita mengaca diri kita pribadi, mereka lebih alim, mereka lebih soleh, mereka lebih bertakwa daripada kita. Tapi ternyata mereka terpental, mereka berjatuhan dari siratul mustaqim. Ini semakin memperberat langkah. Walaupun tidak boleh kita menyerah, tapi memperberat langkah untuk istiqamah. Barakallahu fikum. Lebih-lebih lagi khonatina azakumullah, orang-orang yang menyimpang tadi itu di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai tokoh. Di tengah-tengah kaum muslimin dianggap sebagai pedoman mereka, panutan mereka. Dikarenakan keilmuan yang ada pada mereka, dikarenakan titel dan gelar yang mentereng di pundak mereka, dikarenakan kepandaian mereka dalam mengolah kata-kata, orangnya orator, mempesona ketika menyampaikan sesuatu, atau dia orang yang sangat tampan atau semisalnya, yang membuat mereka condong kepada yang semacam ini. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang telah berjatuhan dari siratul mustaqim. Berat. Semakin berat. Ketika seseorang itu berupaya untuk istiqomah, dicemooh oleh banyak pihak. Kamu ini merasa benar sendiri. Kamu ini memang senangnya ngapling-ngapling surga sendiri. Si fulan aja kayak gitu, beda dengan kamu. Nah si Alan itu, mereka aja begitu. Ada apa kamu kok begini? Kita dihadapkan, ditabrakkan dengan berbagai macam kondisi-kondisi yang ada pada mereka-mereka tadi, yang sesungguhnya mereka telah menyimpang, tetapi di tengah-tengah masyarakat mereka dipandang sebagai tokoh, sebagai orang yang demikian, yang demikian, yang demikian. Semakin memperberat langkah untuk istiqomah, semakin terasing seseorang itu dalam beristiqomah di atas sunnah. Sehingga al-a'wan qalil, qillatul a'wan, semakin sedikit saudara-saudara kita yang membantu kita untuk istiqomah. Qillatul ikhwah. Barakallahu fikum. Namun bagaimanapun juga, tidak boleh kita menyerah. La taghtar bi kathratil halikin wa la tastawhish bi qillatis salikin. Kamu jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, dan jangan merasa ngeri, jangan merasa takut dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan yang lurus ini. Barakallahu fikum. Tapi ini sebagai kita gambarkan untuk supaya kita bisa meresapi dengan sepenuh hati untuk bisa istiqomah di atas manhaj salaf, istiqomah di atas sunnah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat berat, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, perlu keikhlasan, perlu kejujuran dalam kita berislam di atas sunnah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita tidak merasa aman dari penyimpangan, masing-masing kita nggak merasa aman dari kesesatan. Masing-masing kita berupaya sekuat tenaga untuk tetap di atas sunnah. Di sana barakallahu fikum, ada beberapa upaya yang disebutkan oleh para ulama supaya seseorang itu senantiasa istiqamah di atas sunnah. Ini yang lebih penting untuk kita sebutkan supaya kita tetap di atas sunnah yang mulia walaupun sangat berat langkahnya. Yang pertama ialah kathratud du'a wallujū ilallahi subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak doa dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, ketegaran di atas agama yang hak. Ini wajib dilakukan oleh siapapun, setinggi apapun iman dan takwanya, seluas apapun ilmunya. Dia tidak boleh lepas dari yang satu ini. Insan lemah, hatinya lemah, rapuh, syubhat menyambar-nyambar, penyimpangan di mana-mana. Maka dia harus memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi saja, rasul saja yang dipastikan keistiqomahannya, yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan di masa akan datang, yang dijadikan pasti dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tetap berdoa untuk memohon keteguhan hati. Khawatir dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, apalagi kita nabi bukan, rasul bukan. Maka tentunya ya khonamtin azakumullah, kita lebih-lebih lagi dengan sepenuh hati, dengan penuh kejujuran berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diteguhkan hati kita. Sering kita lafalkan ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, juga dengan doa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Barakallahu fikum. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau beri kami hidayah, ila akhir ayat. Itu harus. Seorang muslim tidak boleh merasa aman dari penyimpangan. Seorang talibul ilmi tidak boleh merasa aman dari penyimpangan. Bahkan seorang alim sekalipun tidak boleh merasa aman dari namanya penyimpangan. Kaifa na'man ayyan harifal insanu wa yazighu qalbuh. Bagaimana mungkin seorang insan itu merasa aman, dia akan menyimpang, merasa aman dari penyimpangan, merasa aman dari penyimpangan hatinya. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala menyatakan setelah membawakan doa di atas, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, beliau mengatakan wallahi ma ya'manuhu illa munafiq wa la yakhafu illa mu'min. Sungguh demi Allah, tidak ada yang merasa aman dari penyimpangan-penyimpangan yang ada kecuali seorang yang munafik, dan tidak ada yang mengkhawatirkan penyimpangan atas dirinya melainkan seorang yang mukmin. Barakallahu fikum. Ini yang pertama ya ikhwan. Dimanapun, kapanpun, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk mengokohkan jiwa kita, meneguhkan hati kita, sahabat ala sunnah. Barakallahu fikum. Jangan merasa aman dari penyimpangan, dan jangan bersandar pada ilmu, pada kemampuan kita. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, Di antara upaya untuk istiqamah di atas sunnah ialah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Hud ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk istiqamah. Allah menyatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah engkau istiqamah wahai Rasul alaihi salatu wassalam kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan yang bertaubat bersama dengan kamu. Wala tatghaw, dan kamu jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu amalkan. Di sini ikhwanatina azzakumullah ada perintah istiqamah dan ada penjelasan bahwasanya istiqamah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah, istiqim kama umirta. Sehingga keistiqomahan itu barakallahu fikum dinyatakan istiqamah yang benar, istiqamah yang sesungguhnya, istiqamah yang hakiki ketika sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh para ulama istiqamah yang benar ialah dimaknakan dengan al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Dimaknakan dengan at-tamassuku bis-sunnah, tamassuk berpegang teguh dengan sunnah. Dimaknakan ats-tsabatu 'ala sunnah, tegar, tabah, kokoh di atas sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian beritisam berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau menjelaskan al-istiqamatu hiya thabat ala ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bal ala ma jaa bihi jami'ul anbiya'i alaihi salatu wassalam min aqidatin wa manhaj. Istiqamah itu maknanya adalah thabat, tegar, kokoh di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di atas bimbingan semua nabi, nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara manhaj. Beliau juga mengatakan inna thabata ala sunnah maknahu athabatu ala al-islam bikulliyatih usulihi wa furu'ihi aqaidihi wa manahijihi nathbut alaih wa natamassaku bihi hatta nalqallaha tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya thabat di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, maknanya ialah kokoh di atas Islam secara keseluruhan. Prinsip-prinsipnya, cabang-cabangnya, akidah-akidahnya, manhaj-manhajnya, semuanya kita kokoh di atasnya dan berpegang teguh dengannya sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu istiqamah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas manhaj yang benar, istiqomah di atas Islam yang hak. Barakallahu fikum. Bukan sesuai dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan pihak. Semata-mata istiqomah dengan tanpa ada ketentuan-ketentuannya. Sekarang ini kalau tidak azakumullah, banyak pihak yang merasa dia istiqamah, namun sesungguhnya bukan istiqamah, inhiraf, penyimpangan. Yang ini merasa istiqamah di atas agama nenek moyangnya, istiqamah di atas ritual-ritual sesat moyang-moyangnya. Istiqamah, kami budayakan ini, kami lestarikan budaya leluhur kami. Istiqomah di atasnya tidak pernah berubah. Itu bukan namanya istiqomah ya, itu namanya inhiraf, penyimpangan. Dikarenakan istiqomah Anda bukan di atas sunnah, Anda istiqomah di atas penyimpangan, di atas perkara yang batil, mungkin kufur, mungkin syirik, mungkin bid'ah. Itu bukan istiqomah, itu namanya inhiraf, penyimpangan. Dan begitu pula yang lain-lainnya, merasa dirinya di atas istiqomahan padahal dia di atas penyimpangan. Sehingga supaya kita istiqomah, kita harus istiqomah di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, tegar dan kokoh di atas sunnah Islam yang hak dengan semua bimbingan-bimbingannya, usul wa furu', aqidah wa manhaj wa syariah wa akhlak wa adab ila akhirih, semuanya di atas bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah, kaum muslimin itu bertingkat-tingkat kadar keistiqomahannya tergantung bagaimana tamasuk dia dengan sunnah. Ada yang istiqomahnya sempurna kamilah, ada istiqomahnya masya Allah, tapi banyak perkara-perkara yang dia gak istiqomah padanya. Ada orang yang menyimpang, dikatakan sebagai menyimpang, tergantung kondisi dan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, poin yang ketiga, ialah wala tatghaw, dan kamu jangan melampaui batas. At-tughyan maknanya adalah mujawazatul hadd, melampaui batas-batas syariat, melampaui batas-batas syariat. Wala tadghaw ay la bi ghuluwin fid din wala fi ghairihi wala bi dhulmin, yakni kalian jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan dalam beragama ini, pada agama ini atau pada perkara-perkara yang lain, dan jangan pula berbuat zalim. Sehingga kata-kata wala tadghaw menjelaskan kepada kita istiqomah itu dinyatakan benar, dinyatakan hak ketika lepas, selamat dari berbagai macam bentuk-bentuk ghulu, selamat dari berbagai macam bentuk-bentuk tughyan, tidak akan melampaui batas dalam semua hal. Ikhwanul din azakumullah, kita semua telah paham dan tahu insyaallah taala yang namanya Islam, dinul Islam muhaddadun bihudud, dikasih batasan-batasan, asy-syara'i' muhaddadah, al-aqaid muhaddadah, al-awamir muhaddadah, an-nawahi muhaddadah. Yang namanya agama ada batas-batasnya, syariat ada batas-batasnya, aqidah ada batas-batasnya, perintah-perintah ada batas-batasnya, larangan-larangan ada batas-batasnya. Yang namanya keistiqomahan ketika seseorang itu berakidah dengan batasnya, bersyariah dengan batasnya, melaksanakan perintah dengan batasnya, menjauhi larangan dengan batasnya. Itu namanya istiqomah di atas al-haq. Ketika ada seseorang yang jatuh dalam ghulu, dalam mujawazatul had, maka dia bukan dikatakan istiqomah, dia dikatakan inhiraf dalam semua bidang, dalam semua bidang. Sehingga istiqomah itu lawannya adalah ghulu wa mujawazatul had. Barakallahu fikum. Dari sini orang itu bisa istiqomah dan benar keistiqomahannya ketika dia istiqomah di atas sunnah tadi, betul-betul sesuai dengan batas-batas syariat seperti yang dibimbingkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam berakidah persis seperti akidah yang diajarkan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah persis seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdakwah pun juga demikian. Akhlak, adab, muamalah pun juga demikian. Sesuai dengan bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La ifrat wa la tafrit. Dan ini hanya ada pada ahlu sunnah. Ini hanya ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Semua firqah yang sesat dinyatakan tidak istiqomah. Karena mereka imma jatuh dalam ifrat atau jatuh dalam perkara tafriq. Ingat, dalam semua bab-bab Islam, dalam bab-bab agama, dalam perkara prinsip-prinsip akidah, satu persatu prinsip-prinsip tadi, antum, kita semuanya harus istiqomah di atas prinsip tadi sesuai dengan batas-batasnya. Melampaui inhiraf, kurang daripadanya inhiraf, sehingga ketat, berat, perlu kejujuran dan perlu ilmu. Barakallahu fiik. Nah, ini yang berikutnya, wala tadghaw. Sehingga istiqamah menafikan tughyan, istiqamah menafikan ghulu, istiqamah menafikan mujawazatul had. Supaya istiqamah adalah engkau istiqamah di atas sunnah dan sesuai dengan batas-batas syariat. Yang berikutnya, ialah ayat yang selanjutnya di dalam surat Hud, ayat yang ke-113. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya istiqamah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah melanjutkan firman-Nya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. Dan kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu. Fatamassakumun nar, sebab kamu nanti akan disentuh oleh api neraka. وما لكم من دون الله من أولياء, dan kalian tidak akan memiliki wali-wali selain Allah. Thumma la tunsarun, lalu kemudian kamu tidak akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kamu menjadikan wali-wali selain Allah. Ini yang berikutnya. Istiqamah itu dinyatakan benar, dinyatakan jujur ketika orang tersebut melaksanakan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Wala tarkanu ila alladzina zalamu, kalian jangan condong kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang zalim dalam ayat ini ada dua macam. Disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ini dalam muhadharah beliau dengan judul As-Sabatu 'ala Sunnah, tahun 1426 Hijriah. Berarti 13 tahun yang lalu. Ketika membacakan ayat ini, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, beliau mengatakan al-mailu ila ahli dhulum alladzina yadhlimuna an-nasa fi dima'ihim wa amwalihim wa 'aradhihim aw yadhlimunahum fi dinihim bil bid'i wadh-dhalalati wa bathi ibtida'atil khatirati bidin Islam. La tarkan ila ahadin min haula, la tansurhu, la tusa'idhu ala batilih. Al-ayatu tashmulu kulla hadhihi al-anwa', kullu mubtilin zalim, kullu mubtadi'in zalim. Kata beliau, kecondongan kepada orang-orang zalim. Orang-orang zalim ialah orang-orang yang menzalimi pihak lain pada darahnya, pada harta bendanya, pada kehormatannya. Menzalimi orang lain pada darahnya, membunuh orang lain. Menzalimi orang lain pada hartanya, mengambil harta orang lain. Menzalimi orang lain pada kehormatannya, menginjak-injak kehormatan orang lain. Itu zalim. Ada lagi yang kedua, yaitu orang-orang yang membolimi kaum muslimin pada agama mereka. Membolimi umat Islam pada agama mereka dengan bid'ah-bid'ah, dengan kesesatan, dengan menebarkan slogan-slogan yang berbahaya, yang melawan Islam. Kamu jangan condong kepada siapapun dari mereka. Jangan membela mereka, jangan membantu mereka atas kebatilannya. Ayat ini, kata beliau, meliputi semua bentuk kezaliman-kezaliman tadi. Semua ahlul batil adalah zalim. Semua mubtadi ahlul bid'ah adalah zalim. Jangan condong kepada mereka sedikit pun. Ini disebutkan setelah perintah istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Menunjukkan istiqomah kamu dinyatakan benar ketika antum menerapkan prinsip al-walak wal-bara' dengan benar. Kecondongan kamu kepada al-sunnah, kecondongan kamu kepada al-sunnah, yang kamu bela al-sunnah bersama dengan al-sunnah, dan sedikit pun tidak condong kepada orang-orang zalim, baik zalim yang fasik atau zalim yang mubtadi. Jadi ada unsur baro'ah. Istiqomah itu punya konsekuensi seperti itu. Harus baro'ah, berlepas diri dari semua bentuk kezaliman dan pelakunya, baik kezaliman-kezaliman yang fasik atau kebaliman-kebaliman dalam bentuk kebinahan-kebinahan yang ada. Antum camkan baik-baik, ikhwan, dalam ayat ini larangannya adalah rukun, kecondongan, mailul qalbi ilaihim, kecondongan hati ke mereka. Baru hatinya condong ke mereka, diancam dengan neraka. Fatamassakumunnah, dilarang. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumunnah. Baru condong hati kamu, baru senang kepada orang yang zalim-zalim itu, baik yang zalim fasik atau yang zalim mubtadi, baru condong. Masya Allah, luar biasa itu. Italnya sampai gak muat pundaknya itu, berapa es itu. Baru condong, sudah terkena ancaman ini. Kalau menyampaikan sesuatu itu bikin terpesona, Hebat. Apalagi sampai begini-begini, apalagi saya memuji-muji, lu semata-mata condong saja diancam dengan neraka. Lalu bagaimana dengan sana alaihim, memuji mereka, menyanjung mereka? Lalu bagaimana kiranya dengan menghadiri muhadharah-muhadharah mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, belajar bersama dengan mereka, mencari ilmu dari mereka, membantu mereka, ta'awun dengan mereka, ila akhirih? Ya, semakin besar dosanya, semakin berat ancamannya. Condong saja tidak boleh, diancam dengan neraka, apalagi lebih daripada itu. Lebih berat lagi ancamannya. Barakallahu fikum. Istiqamah. Ada orang mengaku istiqamah. Saya istiqamah, insyaallah saya istiqamah. Tapi majelisnya bersama dengan hizbiyyin. Ya enggak istiqamah, Pak. Itu namanya tanda-tanda penyimpangan. Saya istiqamah. Tapi yang dia puji, yang dia sanjung adalah hizbiyyin. Itu bukan keistiqomahan, itu tanda penyimpangan itu. Kalau betul-betul Anda istiqomah, maka Anda betul-betul akan bersama dengan ahli istiqomah, dengan ahlus sunnah, bersama dengan mereka dalam suka dan duka. Engkau bermajlis dengan mereka, engkau mengambil ilmu dari mereka, engkau ta'awun bersama dengan mereka, engkau membantu mereka, kecondongan hati kamu kepada mereka. Kamu tidak bakal rela arus sunnah itu disudutkan, dicemooh, dihinakan, dipojokkan, diserang dan segala macamnya. Enggak bakal rela. Itu istiqomah. Kalau kamu istiqomah sedikit pun, tidak bakal kamu dekat-dekat dengan yang zalim. Dengan orang-orang yang zalim, yang fasik-fasik, yang menumpahkan darah kaum muslimin atau yang mengambil harta benda kaum muslimin. Apalagi yang mubtadi, orang yang sesat, orang yang menyimpang, tak bakal. Kalau kamu sih makan jauh-jauh dari mereka, condong aja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Ini poin-poin yang disebutkan oleh para ulama supaya istiqomah kita benar. Upaya untuk istiqomah itu benar, sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kalau membaca poin-poin tadi, semakin berat istiqomah itu. Dan memang bukan perkara ringan. Makanya besar pahalanya. Bukan perkara yang gampang. Memerlukan perjuangan, memerlukan keseriusan, memerlukan kesungguh-sungguhan, kejujuran, keikhlasan, ilmu. Dan harus bersama dan terus bersama dengan orang istiqamah, jangan lepas dari mereka, menjauh-jauh-jauhnya dari yang namanya orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Ayat ini, Hud 113 ini, semakna dengan ayat yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra 74 dan 75, tentang bahayanya condong kepada orang-orang yang zalim. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nashira. Kalau bukan karena kami yang meneguhkan hati engkau wahai Rasul, sungguh hampir saja engkau condong kepada mereka sedikit. Dikasih kata-kata syai'an qalila, sedikit kamu condong kepada mereka. Kalau begitu, kalau kamu condong kepada mereka, sungguh aku akan timpakan, rasakan kepada kamu dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, hukuman yang berlipat-lipat ganda di dunia ini dan ketika mati nanti. Dan kemudian kamu tidak akan mendapati pembela atas kami. Bayangkan, itu terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kita, sedikit saja condong kepada mereka, diancam dengan ancaman yang begitu keras. Dan sekaligus menjelaskan para kelajikum, istiqamah itu mauhibah minallah, anugerah murni dari Allah Azza wa Jal, hidayah taufik dari Allah Azza wa Jal. Allah yang meneguhkan, memberikan hidayah hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan menyesatkan hamba-hamba yang Allah kehendaki. Istiqamah bukan karena kemampuan kita, bukan karena cerdasnya kita, bukan karena daya dan upaya kita, tapi istiqamah itu murni hidayah dari Allah Azza wa Jal, mauhibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaula an thabbatnak. Barakallahu fikum. Intinya yang kita ingin ambil di sini adalah larangan untuk condong kepada mereka sedikit saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit saja condong kepada mereka, diancam dengan ancaman seperti ini. Dan tidak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ancaman ini sangat berlaku bagi umatnya. Siapa saja dari kalangan umat ini condong kepada mereka sedikit saja, maka diancam dengan ancaman yang begitu keras. Barakallahu fikum. Sehingga istiqomah itu harus menegakkan prinsip al-wala' wal-bara' yang benar dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, ikhwan fillah, jazakumullah. Terakhir ya, sudah mau maghrib. Ini sudah malam, sudah kelihatan malam ya. Nah, di antara upaya untuk istiqamah di atas sunnah ialah membaca sejarah para anbiya wal mursalin, sejarah salafun salih, contoh-contoh bagaimana tegarnya mereka di atas sunnah, tegarnya mereka di atas Islam yang mulia. Ini akan sangat membantu kita untuk istiqomah dan semakin tahu bagaimana keistiqomah itu. Nah, membaca sejarah mereka, Thabatul Anbiya, Thabatu Salaf, Thabatul ulama ala sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Ini juga upaya yang sangat membantu. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Kalau para anbiya cukup banyak. Mungkin yang bisa kita sebutkan sekarang yang dialami oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dicontohkan seperti sahabat, beberapa orang sahabatnya Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Mereka diazab, disiksa, dianiaya, diusir, sebagian dibunuh, diazab dengan azab yang begitu pedih, disiksa. Dosa mereka kata yang menyiksa cuma satu, dikarenakan masuk Islam, dikarenakan dia beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tidak mau menyembah berhala-berhala yang ada. Hanya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dilafalkan oleh para sahabat tadi, pertanda iman mereka kepada Allah, iman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucap kedua kalimat syahadatain, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh dengan kejam oleh mereka. Sahabat Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, istrinya Sumayyah, Yasir, istrinya Sumayyah, putranya Ammar, dan para sahabat yang lain disiksa sedemikian rupa. Yang kita baca dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, itu semuanya tidak menggoyahkan iman mereka. Siksaan yang ada yang begitu pedih, hukuman yang ada yang begitu pedih, aniaya yang ada begitu pedih, yang begitu menyakitkan, tidak menggoyahkan iman mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang murtad dari Islam. Istiqomah yang sangat luar biasa, teguh yang sangat luar biasa, sabar, tabah yang sangat luar biasa, mempertahankan keimanannya, keislamannya, walaupun harus dianiaya, dihukum, disiksa, bahkan terbunuh. Itu mereka, penuh dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Kita belum sampai ke arah sana, barakallahu fikum. Belum sampai ke arah sana, tapi jangan merasa aman, barakallahu fikum. Orang yang istiqomah harus bersiap-siap menghadapi ini semuanya. Bahkan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang terhormat di kalangan kaumnya, yang punya keluarga famili yang kuat di tengah-tengah kaumnya. Kalau sahabat Bilal, sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, sahabat Ammar, maka mungkin dulunya dari kalangan budak. Mungkin dikatakan mungkin berkah mendapatkan demikian itu perkara yang pantas. Ya ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, secara nasabnya sangat mulia, termasuk Quraisy, terpandang tengah-tengah kaumnya. Sampai pada tingkat beliau kepengin pergi dari rumahnya. Hijrah, barakallahu fikum, kharaja muhajira. Ditekan oleh kaumnya, diintimidasi oleh kaumnya. Tidak tenang beliau beribadah kepada Allah tengah-tengah kaumnya. Saya mau keluar. Kharaja muhajiran. Beliau tidak punya salah apa-apa. Beliau hanya menampilkan keislamannya. Beliau sholat di sebuah tempat di dekat rumahnya, membaca Al-Quran. Ternyata sholatnya beliau, bacaan Quran beliau menggugah hati-hati kaum wanita dan anak-anak yang mendengarkannya. Simpati kepada Abu Bakar Siddiq. Musyrikin gelisah, panik. Akhirnya kemudian menekan Abu Bakar Siddiq. Akhirnya beliau harus hijrah dari tempat tinggal. Kharaja muhajira. Wallahul musta'an. Sampai di tengah jalan berjumpa dengan Ibnu Darinah. Mau kemana engkau ya Ibnu Abi Quhafah? Dia mengatakan saya mau berhijrah, meninggalkan negeri ini. Aku tidak bisa beribadah kepada Rabbku dengan tenang di negeri ini. Orang seperti kamu berhijrah tidak pantas. Kamu saya tanggung, saya jamin keamanan kamu. Pergi lagi, pulang lagi ke rumahnya dengan jaminan keamanan dari Ibnu Darinah. Beliau beribadah, beliau sholat, beliau baca Al-Quran. Semakin lama semakin gelisah orang-orang musyrikinya. Anak-anak semakin senang sama beliau. Perempuan-perempuan juga demikian. Banyak juga yang simpati dengan beliau. Gak ngapa-ngapain, sholat, baca Quran, tapi menyentuh. Musyrikin pun akhirnya mendatangi Ibnu Darinah dan menekan dia supaya mencabut jaminan keamanannya dari Bakar Siddiq. Gak kuat dia ngomong sama Bakar Siddiq. Maka katanya Bakar Siddiq, ana aruddu dhimmataka, aku kembalikan jaminan keamanan kamu tadi. Aku hanya memohon jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau diintimidasi, ditekan dan segala macamnya, tetap istiqomah di atas sunnah, tidak berubah, terus lanjut semacam beliau. Jangan merasa tenang aja, pribumi, famili semua ini tenang aja, jangan khawatir. Nah, orang tahu siapa saya, luar dalamnya saya tahu semuanya itu, tidak bakal. Loh, masalahnya bukan terkait dengan nasab, tapi terkait dengan masalah iman, masalah akidah, sunnah yang kamu pegangi di tengah-tengah keluarga, famili, bahkan masyarakat yang menyelisihi sunnah. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum contoh-contoh yang lainnya, barakallahu fikum, dari kalangan para sahabat salafun salih, para imamul huda wuddin, bagaimana istiqomah mereka di atas sunnah menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, harus dipenjara, dicambuk ila akhirnya. Itu semuanya contoh-contoh yang bisa menguatkan jiwa, menggetarkan hati. Ulama kita sabar, kita pun juga harus bersabar. Mereka semua istiqamah. Kita harus istiqamah sebagaimana mereka. Barakallahu fikum. Mencontoh generasi yang mulia dalam semua hal, di antara dalam keistiqomahan di atas sunnah. Maka ya khonatina azakumullah, dengan apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini, maksud dan tujuan kita semua adalah saling mengingatkan, saling menasihati, supaya masing-masing kita tegar istiqomah di atas sunnah, di atas manhajus salaf, apapun dan bagaimanapun keadaannya, tetap di atas sunnah dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Kita istiqomah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Barakallahu fikum, dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga diberi keistiqomahan, diberi taufik, beri hidayah sampai akhir hayat kita, sehingga meraih husnul khatimah dan lalu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan tidak ada lagi tanya jawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu